إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan umatnya ini dengan tiga wasiat yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. وأتبع السيئات الحسنة تمحها, dan iringilah setiap amal jelekmu dengan amal yang baik, niscaya amal baik tersebut akan menghapuskan amal jelek tadi. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai tiga wasiat yang mulia ini dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat ini Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada seluruh umat manusia dari terdahulu sampai yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh benar-benar telah kami wasiatkan orang-orang yang sebelum kalian, termasuk kalian semua, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum mukminin secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya secara khusus sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin, wahai nabi bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah kamu mentaati orang-orang kufar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan seringkali mengingatkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidaklah itu semua kecuali menunjukkan betapa besarnya perkara takwa dan menunjukkan bahwasanya takwa merupakan sebuah keharusan atas seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengambil perlindungan yang akan melindungi kita dari murka Allah subhanahu wa ta'ala dan juga azabnya, yaitu dengan cara mengerjakan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya itu semua didasari dengan ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah seorang ulama yang mulia yaitu Talak ibn Habib rahimahullahu ta'ala mengungkapkan tentang ketakwaan ini dengan ungkapan yang sangat baik. Beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, taqwa Allah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Kata beliau rahimahullah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kamu mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya Allah, yaitu di atas ilmu, dengan ilmu dalam mengamalkannya. Mengamalkannya karena takut, mengamalkannya karena berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ta'mala wa an tad'a ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Dan termasuk ketakwaan adalah kamu meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, dan meninggalkan larangan-larangan tersebut karena takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ungkapan yang sangat bagus ini, beliau rahimahullahu ta'ala mengumpulkan antara sebuah amalan dan dua syaratnya, yaitu niat yang benar dalam mengamalkan sebuah amalan, dan juga mengamalkannya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah hakikat dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebesar-besar ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk sebesar-besarnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah berpegang teguh dan mengamalkan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan menerapkan keduanya, yaitu menegakkan tauhid dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menerapkan keduanya termasuk menerapkan dua syahadat, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa syahadat anna muhammadar rasulullah, yang keduanya merupakan rukun pertama dari arkanul Islam. Dan juga dikarenakan mengamalkan keduanya, atau dikarenakan seluruh amalan dalam Islam tergantung pada dua amalan tersebut, maka sebesar-besarnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menegakkan tauhid dan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengerjakan semua apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, mengingatkan mereka untuk meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga termasuk penyempurnaan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang mustahabbah, dan membersihkan diri dari perkara-perkara yang makruh dan juga asyubuhat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama secara keseluruhan. Takwa kepada Allah, menerapkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menerapkan agama secara keseluruhan. Dalam keadaan umat manusia ini merupakan makhluk yang sering kali terjatuh dalam kesalahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan umatnya dengan wasiat yang berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah setiap amal jelekmu dengan amal baik, niscaya amal baik tersebut akan menghapuskan amal-amal jelek tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada umatnya perkara-perkara yang dengannya akan terhapuskan kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu, "Ama 'alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah kamu mengetahui wahai Amr, bahwasanya dengan keislaman seseorang akan terhapuskan seluruh kesalahan-kesalahan yang sebelumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji, berangkat haji dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dalam mengerjakan haji, maka dia kembali dari haji seperti seorang yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak memiliki dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahunna." Dari satu umrah kepada umrah yang berikutnya merupakan penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-salawatul khams wal-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Antara satu salat dengan salat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, semuanya merupakan penghapus-penghapus dosa seorang hamba, selama hamba tersebut menghindari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian meninggalkan semua dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam al-jannah. Adapun dosa-dosa besar, maka membutuhkan taubat secara khusus oleh pelakunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau bahkan di antara yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang adalah sebuah kesusahan, kesempitan dalam hidup ataupun penyakit. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasab wala hammin wala huznin wala adhan wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah menimpa seorang muslim sebuah kesulitan, kesempitan, gangguan, kesedihan dan lain sebagainya, sekalipun itu hanya sebuah duri yang menancap di kakinya, kecuali itu semua dapat menghapuskan dosa-dosanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada mereka perkara-perkara yang dapat menghapuskan dosa-dosanya di dunia ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ada tiga sungai di dunia ini yang akan membersihkan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Sungai yang pertama adalah amal-amal baik yang akan menghapuskan amal-amal jeleknya. Sungai yang kedua adalah taubat dari seorang hamba yang akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan sungai yang ketiga adalah sebuah musibah, kesulitan tanpa usaha dari seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Wasiat ketiga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang mulia tersebut adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Bermuamalahlah kalian kepada manusia dengan muamalah yang baik. Sungguh betapa mulianya hadis ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba bermuamalah kepada Al-Khaliq dan juga bagaimana seorang hamba bermuamalah antar sesama mereka. Sungguh agama Islam ini sangat besar perhatiannya tentang akhlak yang mulia ini, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam ayat maupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, bagi mereka-mereka yang berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan janji-janji yang begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo." Sungguh di antara orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah mereka-mereka yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asqalu syai'in fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati husnul khuluq. Wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi." Sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala betapa murka kepada mereka-mereka yang buruk ucapan maupun perbuatannya. Adapun akhlak-akhlak yang baik, perangai yang baik, sangat banyak sekali contohnya. Baik itu menebarkan salam, memberikan senyuman kepada saudaranya, berucap dengan ucapan yang jujur, menunaikan janji, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahim, dan lain sebagainya yang terkandung dalam makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilayh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seseorang mendatangi orang lain dengan sebuah cara yang dia suka untuk didatangi dengan cara tersebut. Atau dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya sesuatu yang dia suka untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat berakhlak dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bersifat dengan sifat at-tawadhu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk menjauhi sifat al-kibr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam al-jannah. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.